Sama tuh ada batasnya. Lu kenapa sih? Hah? Lu gak senang gue ngajarin impian gue? Ngajarin masa depan gue? Hah? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, Tom. Kita? Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam. Gak habis pikir gue sama ngeliat tuh ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu. Gara-gara gue? Iya, gara-gara lu. Pinter lah. Pinter lu bisa nyalain-nyalain gue. Mau lo apaan sih? Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Ini hari kemas dari kita. Ini gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengerin, masa depan lo akan lebih bagus. Karena lo akan lebih baik kalau gak ada gue di dalamnya. Enggak, maaf ya gue. Sel, bisa ya? Bisa ya? Aku di sini dalam rasa bersalah yang kini membunuhku secara perlahan. Kau selalu menghindar dari aku yang selalu mencoba ungkapkan semua lewat tatap mata ini. Ternyata maafmu tak pernah pantas untukku. Kau anggap aku tak ada, dan kau tak pernah mengenal diriku. Setidaknya diriku pernah berjuang, meski tak pernah ternilai di matamu. Setidaknya aku pernah menanti, terkejut. Kecewakanmu, kau memutuskan untuk pergi belum ku sampai.